Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Al-qiraatul ikhwah. Hadis Anas bin Malik. Nah, hadis Anas bin Malik anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث أنس بن مالك. نعم. Telah kita lewati sedikit biografi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Umur berapa tahun Anas bin Malik diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh ibunya yaitu Ummu Sulaim Aba Ali. Nam asyara sini. Ketika umur 10 tahun. Barakallahu fikum. Dan ketika itu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Nabi mendoakan kepada beliau. Sebutkan 3 doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Naam. Aba Asia. Naam. Yang pertama, dia didoakan diperbanyak hartanya. Diperbanyak anak keturunannya. Didoakan untuk masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum. Apa bukti terkabulnya doa Rasulullah SAW beliau diperbanyak hartanya, Aba Imam? Gimana berbuah kebun kurmanya? 2 kali dalam setahun. Naam, wa inna ardi la tusmiru fis sanati marratain. Sesungguhnya kebunku, tanahku sungguh berbuah dalam setahun 2 kali. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian bukti beliau diperbanyak anak keturunannya. Apa buktinya? Barakallahu fikum Aba Ramdhani. Nah, beliau menguburkan anaknya meninggal di masa kecil. Nah, atau juga mungkin sampai dewasa, karena Anas bin Malik orang yang panjang umurnya, terakhir meninggal di Basrah. Sungguh saya telah menguburkan, selain cucuku sejumlah anak 125 anak. Ada yang mengatakan punya anak 80 orang anak. Nah, jadi banyak anak keturunan, termasuk sesuatu yang maslahat bagi seorang hamba. Akan banyak barakallahu fikum tabungan daripada amal solehnya. Karena anak keturunan itu termasuk hasil upaya orang tuanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, anta min kasbi abik, engkau termasuk hasil nam bapakmu. Dalam lafaz disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz, anta wa maluka min kasbi abik, engkau dan harta bendamu termasuk hasil usaha bapakmu. Setiap anak, barakallahu fikum, setiap orang membawa rezekinya sendiri. Masing-masing. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kami pula memberikan rezeki kepada mereka. Nahnu narzukuhum wa iyakum. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kami pula yang memberikan rezeki kepada kalian. Ya, walaupun rezeki nam barakallahu fikum datangnya kepada kita melalui usaha, melalui ikhtiar barakallahu fikum yang syar'i. Dan kata Anas bin Malik, saya berharap yang ketiga, yaitu untuk imam masuk ke dalam jannah. Berapa tahun beliau berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Abu Zuhair 10 tahun sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau tinggal di Madinah. Setelah itu beliau berpindah ke Basrah dan meninggal di Basrah pada tahun 93. Tadi kita katakan, disebutkan para ulama, beliau sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal di Basrah. Siapa sahabat Nabi yang paling terakhir secara mutlak meninggal? Yang paling terakhir meninggal secara mutlak? Bapak Isan? Lupa. Nah, Pak Uun. Siapa sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal secara mutlak? Aba Azizah Ibn Abbas. Ibn Abbas. Aba Abdurrahman Abdul Latif. Aba Mu'ad. Siapa Aba Mu'ad? Aba Hambali. Nah, Aba Faqih. Sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal secara mutlak. Setelah beliau enggak ada lagi sahabat, sudah habis. Aba Jaya. Nah, Aba Marwazi, Aba Urwah, Abu Tufail, Amir bin Wasilah, Abu Tufail, Amir bin Wasilah. Keberadaan para sahabat Nabi barakallahu fikum membawa berkah. Kita lewati sebuah hadis kemarin disebutkan oleh Syekh Rabi. Nah, ketika ada suatu kaum berperang, berjihad, kemudian ditanya, apakah ada di antara kalian seseorang yang bersahabat dengan Nabi? Kemudian dikatakan, iya ada. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan peperangan tersebut. Para sahabat Nabi, An-nujumu amanatun lis-sama wa ashabi amanatun lish. Apa ada hadisnya? Ada kitab Syekh Rabi? Cuma ada? Ada. Mencari hadis dari risalah ini gue gampang. Disusun oleh Syekh Rabi Faharisnya, Fahras Hadis di akhir. Ada daftar isi hadis-hadis di halaman 83. Dan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari, An-nujumu amanatun lis-sama. Fa idza dhahabatin nujum at-samaa'a ma tu'adu. Wa ana amanatun li ashhabi. Fa idza dhahabtu ata ashhabi ma yu'adun. Wa ashhabi amanatun li ummati. Fa idza dhahaba ashhabi ata ummati ma yu'adun. Hadis riwayat Muslim dari Abu Musa. Kata Rasulullah SAW, bintang-bintang itu merupakan amanah untuk langit. Apabila hilang bintang-bintang itu, maka akan datang kepada langit itu sesuatu yang apa yang telah dijanjikan. Dan saya, kata Rasulullah SAW, merupakan amanah bagi sahabat-sahabatku. Maka ketika aku pergi, maka akan datang kepada sahabat-sahabatku apa yang Allah telah janjikan kepada mereka. Wa ashabi amanatun li ummati. Dan sahabat-sahabatku merupakan amanah bagi umatku. Maka apabila pergi sahabat-sahabatku, habis meninggal para sahabatnya, ata ummati ma yu'adun, maka akan datang kepada umatku apa-apa yang mereka telah dijanjikan. Fitnah, ujian, berbagai macam barakallahu fikum. Jadi kalau Amir bin Wasilah, Abu Tufail, sahabat yang terakhir meninggal di secara mutlak, maka dengan habisnya masa sahabat berarti barakallahu fikum berganti dengan masa tabi'in. Masa tabi'in akan mengalami barakallahu fikum apa yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ujian-ujian barakallahu fikum setelah habis para sahabat Nabi. Mm-mm. Kita lanjutkan. Dari hadis Anas bin Malik yang menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk ke toilet, beliau berdoa berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pokok bahasan hadis ini adalah bayanu ma yuqalu inda dukulil khala. Penjelasan apa yang harus dibaca ketika masuk kamar mandi. Jelas kalau kamar mandinya ada pintunya, sebelum buka pintu dibaca doa ini. Nah, tempat yang memang sudah dibatasi dengan pintu sebagai toilet. Tetapi kalau tempat qadha hajat tersebut tidak dibatasi dengan pintu seperti di tanah lapang, nah, seperti zaman dulu, zaman dahulu, zaman para sahabat sebelum disyariatkan adanya toilet di rumah-rumah mereka, mereka keluar untuk qadha hajat di malam hari. Nah, karena Rasulullah SAW idza qadha al-hajat, idza hajat ab'ad. Rasulullah SAW apabila mau qadha hajat menjauh. Dalam lafaz hatta yatawara, sampai tertutup, terhalang, tidak kelihatan. Nah, kalau qadha hajatnya di tempat enam terbuka setelah menjauh, enam kata para ulama seperti Imam An-Nawawi dan yang lainnya membacanya ketika melepas enam sirwalnya mau jongkok. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, syarhul kalimat pada bacaan al-khubuthi wal-khaba'ith. Al-khubuthi qala al-muallif bidhammil ba, dengan didomahkan ba-nya, minal khubuthi. Kalau didomahkan ba-nya, khubuthi jam'u khabith, berarti khubuth adalah jama' dari kalimat khabith. Apa artinya khabith atau khubuth? Wahum dhukranu syayatin. Nah, kalau didomahkan ba-nya berarti jama' dari kalimat khabith, yang artinya adalah hum dhukranu syayatin, yaitu setan laki-laki. Khubuth adalah setan-setan laki-laki. Wal khaba'is, kalimat khaba'isnya qala al-muallif jam'u khabithah. Sedangkan khaba'is adalah jama' dari kalimat khabithah. Apa itu maknanya khaba'is? Wahia inatus syayatin, setan-setan jenis perempuan. Setan-setan perempuan. Jadi khubuthi wal khaba'is. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejelekan setan laki-laki dan setan perempuan. Kalau dibaca khubuthi, didomahkan ba-nya. Khubuthi, khubuth. Wakila al-khubuthi bi-iskanil ba. Ada yang mengatakan khubuthi itu disukunkan ba-nya. Khubuthi berarti. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau didomahkan ba-nya itu khubuthi, bukan jamak dari khabith, tetapi maknanya lah asyar, kejelekan. Maknanya apa? Kejelekan asyar. Wal khaba'is, sedangkan khaba'isnya berarti az-zawatu asyirirah. Nah, khaba'isnya berarti zat-zat yang sangat jelek, zat-zat pemilik kejelekan, yang memiliki kejelekan. Faka'annahu ista'adha minasyari wa ahlihi. Sehingga artinya, kalau didomahkan, disukunkan baknya, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith, maknanya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejelekan dan segala pemilik kejelekan. Segala zat yang memiliki kejelekan. Nah. Sehingga kata para ulama, dengan didomahkan sukunnya, lebih umum maknanya. Setan termasuk kejelekan. Barakallahu fikum. Al-Muhim ini dua kiroah, dua bacaan yang kita bisa pahami maknanya. Yang kita kenal, yang masyhur di kalangan kita, nam, adalah dengan khubuthi didomahkan banyak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya Allah, berlindung kepadamu dari kejelekan setan laki-laki dan setan perempuan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini termasuk adab masuk ke kamar mandi, dan disepakati ijma tentang mustahabnya, sunnahnya membaca doa ini. Tidak ada perbedaan baik di kamar mandi, di ruangan, dalam ruangan ataupun di sakhra, di tempat lapang. Kemudian syarhul ijmali. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-amakin al-mu'addatu liqada'il hajati amakinu khabithatun fahiya ma'wa syayatin. Tempat-tempat yang disiapkan untuk qada hajat, buang air kecil, buang air besar, ada tempat-tempat yang kotor. Dia adalah enam tempat kediaman syaitan. Tempatnya syaitan. Li'annahum khubuthun. Enam. Karena mereka syaitan-syaitan enam. Atau khubuthun. Karena mereka-mereka syaitan termasuk kejelekan. Yu'allifun al-khabith, yang mereka senang dekat dengan perkara yang jelek. Al-khabithuna lil-khabithat, yang jelek nan buat yang jelek pula. Fakana minal man daib. Fakana minal munasibi ayalja'al insanu ila Allah Ta'ala inda dukulil khala. Maka termasuk perkara yang munasib, sesuai, cocok seorang ketika qadha hajat berlindung kepada Allah Ta'ala ketika dia masuk toilet tersebut. Fayas'aluhul ismata, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ismah, penjagaan, minasyayatin, dari syaitan, zukranihim wa inasim, baik dari kalangan syaitan laki-lakinya ataupun syaitan perempuannya. Au minasyirki kullihi. Minasyirki atau minasyari? Minasyari ya? Minasyari kullihi wa ahli. Dari segala kejelekan dan segala yang memiliki kejelekan. Wahahu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yuhadithu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan dari Nabi SAW, annahu kana idza arada dukhulal khala yaqulu inda dukhulihi, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Anas bin Malik menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak masuk toilet, beliau berdoa ketika hendak masuknya, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Naam. Fawaidul hadis. Manila dalam yakra'an si. Nah, ikra' ya Aba Aziza. Isti'abu syari'ati al-islamiyyati li jami'il adabi an-nafi'ati. Mencakup menyeluruhnya syariat Islam ini terhadap segala macam adab, semua adab-adab yang bermanfaat. Cakupan syariat Islam mencakup semua itu. Mencakup semua adab-adab yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Sampai perkara tadi, masuknya ke kamar mandi, masuknya toilet, diajarkan oleh syariat Islam. Kaki mana yang harus didahulukan? Barakallahu fikum. Apa yang dibaca? Kaki mana yang harus didahulukan ketika keluar? Barakallahu fikum. Naam. Dan banyak lagi barakallahu fikum dalam adab di toilet. Tidak boleh beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Iya. Tidak boleh menghadap kiblat. Tidak boleh membelakanginya. Barakallahu fikum. Tidak beristijmar kurang dari 3 batu. Tidak boleh dalam istijmar barakallahu fikum menggunakan tulang, menggunakan kotoran binatang. Adab-adab yang sedetil ini barakallahu fikum diterangkan oleh syariat Islam ini. Adakah syariat selain syariat Islam yang sedetil ini merinci perkara-perkara yang mungkin di mata kita sangat kecil, remeh? Barakallahu fikum. Ya. Berlindung, menjaga, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang kotor seperti ini. Nah. Yang tentunya apabila seseorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berlindung kepada Zat yang Maha Kuat, tidak pernah lemah. Berlindung kepada Zat yang Maha Hidup, yang tidak pernah mati. Barakallahu fikum. Berlindung kepada Zat yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allahumma inni, ya Allah. Allahumma inni artinya apa? Ya Allah. Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejelekan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Siapa yang bisa mengalahkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala? Dan syaitan yang merupakan musuh bagi manusia, yang telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menggelincirkan manusia. Tetapi barakallahu fikum menghadapi penjagaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu barakallahu fikum. Tidak akan mampu. Barakallahu fikum. Inna ibadi laisa alaihim sultan, laisa alaihim sultan. Nah, sesungguhnya hamba-hamba, atas hamba-hambaku syaitan tidak akan memiliki kekuasaan. Barakallahu fikum. Yang kedua, jadi barakallahu fikum, seseorang kalau istiqamah berpegang teguh dengan syariat dengan sebenar-benarnya, berpegang teguh dengan sunnah, maka dia akan terlindungi barakallahu fikum dari berbagai kerugian, berbagai kemudaratan. Maka benarlah kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala idh yaqul, ketika beliau mengatakan alaika bil luzumi sunnah فَإِنَّهَا لَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ عِصْمَةٌ. Wajib bagimu untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah, karena sesungguhnya sunnah itu bagimu biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai ismah, sebagai penjagaan. Barakallahu fikum. Demikian kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Sekecil apapun dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa doa tadi, jangan disia-siakan. Pegang teguh sunnah ini, berdoa, maka kita akan mendapatkan ismah, penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khawlah bintu Hakim meriwayatkan dari Rasulullah SAW sebagai dalam riwayat Muslim. Kata Khawlah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, man nazala manzilan faqala A'udhu billah, a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurrahu syai'un hatta yartahala min manzilihi dhalik. Barang siapa yang singgah di satu tempat, kemudian dia membaca doa, a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurrahu syai'un, tidak akan memudaratkannya segala sesuatu apapun, hatta yartahala min manzilihi dhalik, sampai dia meninggalkan tempat itu. Berlindung kepada Allah, berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Barakallahu fikum. Seseorang barakallahu fikum ketika masuk rumah berdoa, keluar rumah berdoa, tidur sebelum tidur berdoa, sebelum makan berdoa. Nah, syaitan berkata kepada syaitan yang lainnya, nah, sungguh malam ini engkau tidak bisa mendapatkan makan malam dan tidak bisa tidur di rumah ini. Kenapa? Karena penghuni rumahnya selalu berdoa, masuk berdoa, makan berdoa, minum berdoa. Nah, ya, setan berkata kepada setan yang lain, nah, bagaimana engkau akan bisa memudaratkan dia, seorang yang telah dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu setan dengan setan yang lain mengatakan seperti itu. Ketika barakallahu fikum seseorang menjaga sunnah, memelihara sunnah, berdoa barakallahu fikum sebelum tidur, sebelum masuk rumah, sebelum tidur, sebelum makan, sebelum minum, barakallahu fikum. Indah kiaman bapaki. Masyru'iyatud du'a'i inda dukulil makanil mu'addi liqadha'il hajati. Yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Disyariatkan membaca doa ketika masuk ke tempat yang disiapkan untuk qada hajat. Dia mengatakan doanya, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau dikatakan masyru, disyariatkan, ada pahala. Nah, ada ajr, ada enam ganjaran. Akan kita lihat barakallahu fikum pahalanya ketika nanti di akhirat kelak barakallahu fikum. Naam, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan ganjarannya. Ini naam hasil bacaan naam doamu. Ini pahala doa yang kau telah baca ketika di dunia. Ini pahala naam pemeliharaanmu terhadap sunnah ketika masuk kamar mandi kau membaca doa ini. Ada pahalanya. Akan kita lihat. Dan pahalanya lebih baik, lebih besar pahalanya barakallahu fikum dari apa yang diamalkan. 6. Kebaikan dilipat gandakan barakallahu fikum pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 7 kali lipat, 700 kali lipat barakallahu fikum atau lebih daripada itu. Jadi seseorang yang selalu barakallahu fikum mengamalkan yang masyru', yang terbaik itu berupa adab barakallahu fikum atau perkara yang lain daripada ibadah-ibadah, maka dia akan melihat balasannya, ganjarannya, pahalanya. Tidak akan merugi barakallahu fikum. Nah, maka oleh karena itu barakallahu fikum, apa yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jangan sampai kita nam bosan, jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita barakallahu fikum malas apa yang telah nam dari sunnah-sunnah yang telah diajarkan Rasulullah SAW untuk mengerjakannya. Nam, ingat ketika ada dalilnya, ingat ketika ada sunnahnya, ingat ketika sahabat menyampaikannya, kita akan semangat barakallahu fikum untuk mengamalkannya. Naam, Abdurrahman Abdul Latif. Mubtakiruna. Aw yadurruhum. Naam. Coba lihat perhatikan. Anna jami'al khalqi muftakiruna ila Allah Ta'ala fi daf'i ma yu'dhihim aw yadurruhum. Semua makhluk adalah membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga dan membentengi apa yang menyakiti mereka dan apa yang membahayakan dan memudaratkan mereka. Nah, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia yang lemah. Kita lemah barakallahu fikum. Ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lemah. Sementara musuhnya senantiasa mengintai. Nah, sementara musuhnya melihat kepadanya, sedangkan kita tidak bisa melihatnya. Nah, sementara musuhnya selalu membisik-bisikkan ke dalam hatinya kejelekan-kejelekan. Min syarril waswasil khannas. Barakallahu fikum. Musuhnya memiliki tipu daya yang sangat banyak. Khutuat langkahnya sangat banyak. Yang kita di barakallahu fikum di perintahkan untuk menjauhi dan jangan dilarang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, dan siapa yang mengikuti langkah-langkahnya, maka syaitan memerintahkan kepada yang mungkar. Barakallahu fikum. Memerintahkan kepada kekejian. Nah, barakallahu fikum. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah bagi kalian sangat musuh. Jadikanlah dia sebagai musuh. Syaitan itu adalah sangat kuat dalam merayu dan menggoda dan memberikan iming-iming, angan-angan kepada manusia. Ketahuilah rayuan dan iming-iming syaitan tersebut terhadap Bani Adam tidak lain melainkan penipuan. Barakallahu fikum. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumu syaitanu illa gurura. Setan itu barakallahu akan memberikan janji-janji kepada manusia, akan memberikan angan-angan kepada manusia. Ingat apa yang dia janjikan dan apa yang diangan-angankan dia berikan kepada manusia, tidak lain itu merupakan serangan penipuan semata. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang Bani Adam manusia menjadikan setan sebagai musuhnya, menjadikan sebagai temannya. Nah, barakallahu fikum. Wa may yattakhidhis syaitana waliyan min dunillahi faqad khusira khusranan mubina. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengalami kerugian. Faqad khusira khusranan mubina, sungguh dia akan mendapatkan kerugian dengan kerugian yang nyata. Barakallahu fikum. Jadi kita sebagai makhluk yang lemah, setiap saat membutuhkan pembelaan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, dalam penjagaan dari makar-makar syaitan barakallahu fikum dan tipu dayanya barakallahu fikum, maka kita senantiasa mengamalkan dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengajaran berupa zikir, doa, barakallahu fikum. 6. At-tamassuku bisunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi adalah keselamatan. Siapa yang ingin selamat dari tipu daya syaitan 6 yang begitu kuat merayunya, menggodanya, menipunya, maka berpegang teguhlah dengan syariat, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih khusus di dalam hal ini dengan yang berkaitan dengan doa dan zikir. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan sebuah hadis dan untuk menghafal besok. Hadis yang kedua dari bab dukhul khala wal istitabah. Qala Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah an-Nabi Ayyub Al-Ansari radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw garribuhu. Qala Abu Ayyub faqadimna syama fawajadna marahidha qad buniyat nahwal ka'bati fananharifu anha wa nastaghfirullaha azza wa jalla. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, apabila kalian buang air besar, maka janganlah kalian menghadap kiblat. Atau apabila kalian mendatangi toilet, tempat qadha hajat, jangan kalian menghadap kiblat ketika buang air besar. Tidak pula anda menghadap kiblat ketika buang air kecil. Jangan pula membelakangi kiblat. Tetapi menghadap timurlah atau menghadap baratlah. 6. Yang timur dan barat. 6. Bukan kiblat, arah kiblat, bukan pula membelakang kiblat bagi penduduk Madinah ketika itu. Qala Abu Ayyub faqadimna Syam, kemudian kata Abu Ayyub, kami datang ke Syam. Fawajadna marahidha, kemudian kami dapati WC-WC di sana. Qad buniyat nahwal Ka'bah, dibangun, telah dibangun dalam keadaan menghadap Ka'bah. Fanan harifu anha, maka kami berpaling dari arah kiblat. Wa nastaghfirullaha azza wa jalla, dan kami beristighfar meminta ampun kepada Allah azza wa jalla. Ar-Rawi Abu Ayyub. Nah, Abu Ayyub adalah Khalid bin Zaid Al-Ansari An-Najari radhiyallahu anhu. Syahid Al-Aqabah, beliau menyaksikan Bayatul Aqabah. Wa nazal alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinah. Dan beliau singgah barakallahu fikum di rumahnya Abu Ayyub ketika Nabi datang ke Madinah. Hina bana masjidahu wa buyutahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjidnya dan membangun rumah-rumahnya. Wa akha bainahu wa bain Mus'ab bin Umair. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abu Ayyub dengan Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair yang ketika meninggal hartanya tidak ada lagi, padahal beliau orang yang mampu. Kainnya barakallahu fikum, kain kapannya ketika barakallahu fikum ditutupi kepalanya terlihat kakinya, dan ketika ditutup kakinya terbuka kepalanya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menutup kepalanya dan kakinya ditutupi dengan daun, dengan dedaunan. Ini di antara manqabah daripada Mus'ab bin Umair. Adapun Abu Ayyub barakallahu fikum, maka beliau termasuk salah seorang yang dipersaudarakan dengan Mus'ab bin Umair. Syahida ghazwata Badrin wa ma ba'daha. Abu Ayyub menyaksikan perang Badar dan menyaksikan peperangan setelah perang Badar. Wa syahida al-futuhat, dan beliau menyaksikan pembukaan-pembukaan kota, kemenangan-kemenangan, kemerdekaan-kemerdekaan. Abu Ayyub menyaksikan. Wala zamal ghazwa, beliau senantiasa ikut nam ghazwa, ikut peperang. Falam yatakhallaq an ghazwatin illa wa huwa fi ukhra, dan beliau tidak pernah tertinggal dalam satu peperangan pun kecuali barakallahu fikum ada peperangan yang lain, dan dia dalam peperangan yang lain tidak pernah. Nah, satu peperangan pun beliau tinggalkan kecuali ketika terjadi bareng. Beliau ada salah satu, ada pada salah satunya. Nah, padahal jihad barakallahu fikum adalah dzurwatu sanamil Islam, puncaknya syariat Islam ini. Puncak tertinggi amalan di dalam Islam adalah jihad. Beliau Abu Ayyub Al-Ansari senantiasa mengikuti peperangan. Nah, barakallahu fikum. Menyaksikan berbagai macam kemenangan-kemenangan di dalam peperangan. Beliau tidak pernah tertinggal dalam satu peperangan pun. Barakallahu fikum. Hatta tufiya fi ghazwatil Qastantiniyah, sampai beliau meninggal dalam peperangan Qastantiniyah. Sanata sanataini wa khamsin, pada tahun 52. Barakallahu fikum. Ini manqabah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala abadikan orang yang berjihad, orang yang beramal salih, orang yang nam barakallahu fikum, ya, berada di dalam perjuangan Islam, nam dikenal barakallahu fikum sampai kita mengenalnya. Nam Abu Ayyub, orang yang demikian sifatnya, tidak pernah luput daripada ikut peperangan barakallahu fikum. Nam, padahal peperangan zaman dulu tidak peperangan seperti zaman sekarang ini. Nah, dulu adalah barakallahu fikum peperangan yang menyaksikan kilatan-kilatan pedang di mata-mata mereka. menyaksikan tajamnya pedang, nam tajamnya tombak, runcingnya tombak, menyaksikan panah barakallahu fikum. Nam demikian barakallahu fikum. Nam umat-umat ataupun generasi terbaik umat ini seperti itu perjuangannya barakallahu fikum. Maka betapa barakallahu fikum jahatnya orang-orang yang mengatakan generasi para sahabat Nabi adalah kebanyakan dari mereka telah murtad setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali beberapa gelintir sahabat saja. Ini barakallahu fikum bentuk kezaliman, bentuk pengkhianatan, bentuk penghapusan terhadap pembawa-pembawa syariat ini. Barakallahu fikum, kalau para pembawa syariat ini telah digugurkan, telah dihinakan, maka barakallahu fikum yang akhirnya akan menghinakan dan menggugurkan syariat yang mereka bawa. Barakallahu fikum. Inilah hakikat daripada musuh-musuh Islam yang wajib kita tanabbuh perhatian. Barakallahu fikum. Bukan ringan, bukan kecil orang-orang yang menghina, mengkafirkan para sahabat. Barakallahu fikum. Maka orang-orang yang seperti ini, nam, yang menghinakan para sahabat, yang mengkafirkan para sahabat, nam, hakikatnya dia akan menghancurkan nam syariat Islam ini yang dibawa oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, berkewajiban bagi kita sebagai kaum muslimin untuk selalu nam memerangi dan menghinakan dan mentahdir mereka-mereka yang telah menghinakan para sahabat Nabi barakallahu fikum. والله تعالى لم نكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.